Bapak Bupati yang saya hormati, yang diwakili oleh Pak Sekda, asisten, yang mudah-mudahan dimudahkan semua urusannya, dan mudah-mudahan dimampukan Allah untuk menjalankan amanahnya. Dan yang saya muliakan juga Pak Wakil Bupati yang hari ini sedang umroh, semoga umrohnya makbulah. Dan mudah-mudahan pulang membawa keberkahan yang lebih banyak lagi dari sebelum ini. Dan semoga Pak Wakil Bupati juga dimampukan oleh Allah untuk menjadi pemimpin yang kuat mendampingi Pak Bupati. Amin. Lebih dulu semua yang saya muliakan para ulama, baik yang di majelis ulama maupun yang di pesantren, para asatidz, para kiai, dan para habaib. Mereka-mereka lah sesungguhnya yang disebutkan pertama kali namanya ketika ada ayat atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri dalam tafsir itu bukan yang pertama kali adalah eksekutif, bukan itu. Yang dimaksud ulil amri di sini adalah para ulama, tentu juga para suara yang berjalan seiring dengan para ulama ini. Dan inilah sebetulnya kearifan bangsa ini. Dan persatuan itu harus dimulai dari mereka dulu. Harus sejalan sepanjang sejarah. Yang namanya pemimpin yang jauh dari ulama, kalau kita lihat kisah-kisah di dalam Al-Quran, pemimpin-pemimpin yang jauh dari pemimpin-pemimpin agamanya, nasibnya baik atau buruk? Kepemimpinannya baik atau buruk? Penanyaannya, tentu sebagai seorang pemimpin yang berjiwa pemimpin, harus yang pertama kali berjiwa besar, yaitu para ulama dan para suamanya. Tema kita hari ini apa? Kokohkan persatuan dengan iman. Apa tema kita? Kokohkan persatuan dengan iman. Siap mengokohkan persatuan kita di Sumbawa? Persatuan Islam kita di Indonesia? Persatuan Islam kita di internasional? Tapi jalan-jalan persatuan, memang kalau kita lihat ayat, bukan dimulai dari innamal muslimuna ikhwatun, tapi ayatnya bagaimana? Innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi kalau umat Islam di Sumbawa ini belum bersatu, mungkin sebabnya baru berislam, belum beriman. Jelas. Kenapa umat Islam belum bersatu? Karena baru berislam, belum beriman. Dalilnya apa Ustaz? Itu tadi. Karena yang bisa berukhuwah, yang bisa bersaudara dengan persaudaraan yang sesungguhnya, bukan persaudaraan kepentingan, bukan persaudaraan untuk keuntungan sesaat, hanya orang-orang yang ada iman di dalam hatinya. Orang yang tidak ada iman di hatinya, persatuannya semu, persatuannya sesaat, persatuannya hanya untuk maslahat dan kepentingan. Jadi kalau dalam bahasa politik, tidak ada yang namanya teman abadi, yang ada adalah kepentingan abadi. Siap jalan dengan, siap naik tingkat dari sekedar berislam menjadi mukmin. Ikuti saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rab. Berkatalah orang Arab Badui, Muslim, tapi statusnya A'rab. Memang A'rab, orang Arab yang dikategorikan sebagai A'rab di dalam Al-Quran ini bermasalah, walaupun Muslim. Orang ini mengaku telah beriman di hadapan Rasul. Muhammad, katakan kepada si Arab Badui ini, kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna. Akan tetapi katakanlah begini, kami telah berislam. Oh, belum boleh bilang beriman, belum. Kelasnya baru berislam. Tadi saya bilang kalau di Sumbawa belum bisa bersatu, penyebabnya karena mungkin baru belum beriman. Di Sumbawa sudah bersatu atau belum? Sudah bersatu atau belum? Kalau lagu bahasa Inggrisnya, banyak teman di meja makan. Bersatunya kalau di meja makan. Kalau sudah berpisah, lupa lagi. Bahkan makan teman. Di Sumbawa ini ada warung Makassar enggak? Sop saudara. Ada? Belum ada? Tega orang Makassar itu, saudaranya saja di sop. Itu biasanya kalau di Makassar, sop saudara itu artinya sop daging gitu. Jadi bukan saudara yang dimakan. Baik. Walamma yadkhulil iman fi qulubikum. Karena belum masuk iman ke dalam hati-hati kalian. Oh, rupanya imannya belum masuk, masih macet di mulut. Amanna. Kalaupun agak masuk sampai tenggorokan saja, amanna. Tetapi dalam hatinya belum sampai. Memangnya kalau orang itu sudah sampai hati, imannya tuh kayak apa sih Ustaz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajhat qulubuhum. Oh. Tandanya orang kalau sudah masuk iman ke dalam hatinya, apabila disebutkan nama Allah, bergetarlah kalbunya, connect. Ada vibrit, ada getaran, ada vibrasi, ada calling from Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang di sini nih lebih sigap mana? Menyambut calling di HP dari manusia atau calling azan dari Allah? Hah? Mana yang lebih cepat diterima panggilannya? HP apa azan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu-ibu, sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup, kalau tak sembahyang, walaupun hidup, kalau tak sembahyang, walaupun sholat tapi tak jamaah, lelaki kawin namanya. Walaupun sholat tapi tak jamaah, lelaki solehahnya. Walaupun sholat tapi tak jamaah, lelaki mujahidah namanya. Idza dzikrallahu wajilat qulubu, itu tandanya kalau iman sudah masuk ke dalam kalbu. Goncangan apa? Goncangan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang cinta kepada Allah itu seperti apa sih goncangannya? Kalau pagi ini dia sudah sholat subuh, bahagia sekali. Kalau pagi ini sudah sholat subuh tepat waktu dan berjamaah, bahagia sekali. Itu ukuran kebahagiaan. Tapi ada lagi, ada lagi. Ibadah pertamanya yang akan dilakukan sebelum sholat subuh adalah bersyukur dulu. Sebab kalbunya orang yang sudah cinta kepada Allah selalu bersyukur hatinya. Bangun tidurnya saja, apa bacaannya? Allahumma barik lana. Waktu doa sarapan pagi. Apa doa bangun tidur? Ini saya mau tanya, ini kan pada hafal doanya kan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Siapa yang begitu melek matanya membaca ini sejujurnya? Bukan kalau ditanya hafal enggak doa bangun tidur, bukan, tapi dipraktekkan enggak kalau bangun tidur baca itu? Duduk nih, misalnya duduk menuju toilet, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Bahkan ditambah lagi doanya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Menuju kamar mandi tambah lagi, subhanallah walhamdulillah wa ilaha illallah wallahu akbar. Sebelum sampai kamar mandi sudah selesai, wa la hawla wa la quwwata. Orang yang ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ibarat ibu-ibu nih berwudunya saja sedang bersolek, sedang berdandan untuk berjumpa sang kekasih. Itu kalau ada iman. Yang pertama getaran cinta. Ustaz, kalau orang yang sudah ada iman di dalam hatinya itu seperti apa lagi suasananya terkait dengan cinta ini? Wow. Dia menyesal kalau tadi lupa bersyukur kepada Allah saat bangun tidur. Dia kecewa hatinya kalau hari ini telat sholat subuhnya. Bahkan dia selalu bertanya, sudahkah saya bersyukur pagi ini? Sehingga dia tidak pernah lupa membaca asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang membaca itu di awal pagi 3 kali, berarti dia sudah menunaikan syukurnya pagi itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya orang-orang yang cinta kepada Allah, ukurannya bukan cuma ibadah badan, ibadah harta, bukan, tetapi dimulai ibadahnya dengan ibadah qalbiyah. Minimal cinta, syukur, harap, takut, inabah, dan selalu membenarkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini dan yang mendengarkan streaming di seluruh Indonesia dimampukan oleh Allah untuk mampu memasukkan iman ke dalam kalbunya. Amin. Allahumma habbib ilaina al-iman وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. Ya Allah, hujamkanlah rasa cinta kami kepada iman di dalam hati kami, dan jadikanlah rasa beriman, dan jadikanlah keyakinan beriman itu sebagai penghias setiap sudut rongga dada kami, penyembuh iman yang ada di dalam hati kami. Ya Allah, bencikanlah hati kami, jijikanlah hati kami kepada kekufuran, kepada maksiat, dan jadikanlah kami yang kalbunya terbimbing di atas jalan yang lurus itu. Ya Rabbal Alamin. Kira-kira begitulah sedikit atau sekelumit suasana kalbu orang yang sudah masuk iman di dalam hatinya. Dan biasanya orang beriman yang bisa bersatu itu selalu mendoakan saudaranya dalam kesendiriannya. Nih contoh, kalau ingin kokoh persatuan, kokoh persaudaraan berdasarkan iman, ya tidak akan pernah lupa Anda sebagai mukmin sebelum tidur, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Sebagai pribadi, ini tahadus bin nikmah, saya tidak rela kalau saya sebelum tidur belum membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar dalam hidup saya dan dalam tidur saya nanti setidaknya bisa mendapatkan bimbingan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur-syukur bisa berjumpa dengannya di dalam tidurku, walau hanya dalam mimpi. Tetapi lebih dari itu, sebagai umat Islam, saya datang ke Sumbawa ini tidak ada kepentingan, tidak ada kepentingan saya kecuali untuk Islam, dan saya ingin berjumpa dengan saudara-saudara Muslim saya di sini. Uhibbukum fillah, la uridu minkum jazaan wala syukuran. Kalau saya punya uang, saya pakai tiket uang saya sendiri, saya datang ke sini. Dan itu sebuah kebahagiaan bagi saya. Besok tidak dapat pesawat, nggak apa-apa. Syukur-syukur kalau ada pesawat laut yang bisa saya bayar sendiri, saya bayar sendiri. Karena bagi saya berjumpa dengan saudara di sini bukan untuk kampanye politik, bukan untuk kepentingan keduniaan. Mudah-mudahan bisa kita berjumpa di surga nanti. Tidak ada kepentingan saya kecuali Islam. Bahwa kemudian dicurigai dengan Islam saya, I don't care. Nabi sudah dicurigai, betul gak? Nabi Musa dicurigai Fir'aun gak? Tapi saya percaya kalau orang Sumbawa sama Islam pasti 100% setia, betul? Mulai dari pejabatnya sampai rakyatnya, betul? Kalaupun ada yang tidak, itu pengecualian lah, pasti bukan orang Sumbawa asli, Sumbawa imitasi. Takbir. Tidurnya pun mendoakan muslimin dan muslimat. Ingat gak sahabat Nabi yang dipastikan masuk surga padahal dia sedang tidak ada di hadapan Nabi dan para sahabat saat itu, tapi Nabi menyebut namanya. Usut punya usut rahasianya. Sholatnya sama dengan kami, kata sahabat. Sedekahnya juga sama dengan kami. Apa ya kelebihan dia, kok bisa masuk surga? Karena dia setiap malamnya selalu maafkan sebelum tidurnya siapapun dari saudaranya menyakitinya. Allahu Akbar. Ibu, dandanannya orang-orang yang suka dendam, suka marah, biasanya boros wajahnya itu. Cepat tua, panas terus, mukanya monyong terus kayak kukusan, keningnya mengkerut terus. Tapi sebaliknya, orang yang tidak mau menyimpan dendam dan amarah apalagi kepada sesama muslim, hidupnya bahagia dan dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sahabat yang dijamin oleh Rasulullah SAW bahwa dia dijamin masuk surga. Siap membaca solawat sebelum tidur? Ya. Tentu pagi dan sore baca solawat. Ya. Siap berdoa untuk muslimin dan muslimat sebelum tidur? Siap memaafkan dosa muslimin dan muslimat sebelum tidur? Percayalah, Anda yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Anda telah mencintai Islam, karena Anda telah mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Anda telah mencintai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan ada doanya itu. Ya. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbika. Ya Allah, cintakanlah hatiku kepada Engkau. Cintakanlah hatiku kepada orang-orang yang hatinya mencintaimu. Cintakanlah aku kepada perbuatan-perbuatan yang mendatangkan cintamu padaku. Dan Allah sangat mencintai hambanya yang mencintai orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang saya suka menambah sendiri, dan ini bukan bid'ah. Cintakanlah aku kepada kitabmu ya Allah. Kadang sholat duha, Bapak ibu, kalau sholat duha doanya baca apa biasanya? Allahumma inna duha duha'uka wal baha baha'uka wal jamal jamul jamaluka wal quwata quwatuka wal ismata ismat. Allahumma inkana rizki fis sama. Asli ngotot banget doanya. Ya Allah, kalau masih di langit, turunkanlah buah itu kalau perlu. Jika masih di perut bumi, keluarkanlah buah itu. Kalau masih jauh, dekatkanlah. Tidak salah baca doa ini walaupun bukan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak salah membaca itu walaupun bukan dari Nabi Sallallahu Alaihi. Saya mau nanya, kalau rezeki saat Anda sholat duha yang Anda minta, maksudnya apa sih rezekinya? Duit ya? Jujur. Ini kalau lagi sholat duha nih, minta rezeki kan? Kepala Anda jujur. Duit kan? Karir kan? Ya. Ya, yang bisnis-bisnis duit, yang pegawai-pegawai karir lah gitu kira-kira. Ada tambahin lain nggak? Ada mobil, motor, gitu kan? Terus apa lagi? Belum kawin. Ya Allah, kalau jodohku masih di langit, turunkanlah, datangkanlah malaikatmu padaku, datanglah malaikat Israel kepadaku. Jika jodohku masih di perut bumi, ya Allah, keluarkanlah kan gitu. Zombie dan pocong. Jika masih jauh ya Allah, dekatkanlah dari Afrika datang ke Sumbawa. Jika sudah jadi milik orang lain, nah lo, ini doa maksud. Tapi kalau orang itu beriman, mencintai persatuan dan persaudaraan, ya Allah, punya teman yang setia, punya teman dalam iman, rezeki atau tidak? Oh. Ya, ini nih, punya tetangga yang saleh dan saleha, ini rezeki besar. Punya istri yang saleha, ini rezeki besar. Tapi karena maunya duit lagi, motor lagi, jadi kurang menikmati rezeki. Tapi kalau saya, bagi saya rezeki terbesar adalah ilmu. Bagi saya rezeki terbesar adalah warzuqna tilawatahu ana al-lail wa al-nahar. Bagi saya. Jadi diam-diam kalau saya sholat duha itu yang saya minta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ulumatan fa'na. Ini soal improvisasi saja. Atau doa yang Anda baca bukan dari Rasul juga kan? Yang saya baca juga kepentingan saya minta rezeki. Tapi rezeki yang saya minta adalah warzuqna tilawatal Qur'an ana al-lail wa atrafan nahar. Warzuqni tilawatal Qur'an, warzuqna tilawatal Qur'an. Bukan cuma untuk diri sendiri doanya itu. Untuk keluarga, untuk muslimin dan muslimat. Jadi kalau ingin kokoh persatuan ini harus dengan iman dasarnya, minimal mendoakan. Saya bangga sekali. Saya punya teman itu bersedekah tiap hari untuk dirinya dan untuk saudaranya tanpa diketahui oleh saudaranya. Dia berinfak untuk dirinya dan berinfak untuk saudaranya sebesar infak harian untuk dirinya. Enggak banyak, 7,5 juta kali 3 berapa? 5,5. Ya cuma segitu sebulan dia infaknya dan rezekinya berlimpah. Selalu diberikan teman yang baik, diberikan pegawai yang amanah, selalu berjumpa dengan orang-orang yang mendatangkan rezeki bagi, dan berhadapan dengan muslim-muslim yang baik. Orang bilang ini tidak baik, tapi di hadapan dia orang itu menjadi baik. Yang saya katakan ini demi Allah, ini bukan bercanda yang saya katakan tadi. Bahkan sampai infaknya pun bukan untuk dirinya sendiri. Apalagi kalau dia seorang pemimpin Islam sejati. Saya sangat terinspirasi oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ngomong-ngomong salat Isya berapa menit lagi? 3 menit. Saya cerita setelah itu tutup. Terserah mau lanjut atau stop. Abu Ubaidah Al-Jarrah saat pemimpin akan dipilih sebagai khalifah menggantikan Rasul, dari panitia besar sampai panitia kecil sepakat ingin memilih Abu Ubaidah Al-Jarrah sebagai khalifah. Rasul Al-Amin yang merekomendasikan orang yang bernama Abu Ubaidah Al-Jarrah ini. Inna li kulli ummatin aminuha wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah. Setiap umat itu punya orang kepercayaannya, dan orang kepercayaan umatku adalah ini orang ini, Abu Ubaidah ini. Al-Amin yang memberikan gelar Al-Amin. Apa kata dia? Apa rahasianya? Orang yang dicatat salah satu al-mubasyirin bil jannah. Orang yang dicatat sebagai salah satu yang dipastikan masuk surga ini. Di Baitul Maqdis, di perbatasan paling jauh untuk Islam, dia berbuat. Umar bin Khattab meratap, merengek, mengemis, kembalilah engkau wahai Abu Ubaidah. Di usia-usiamu yang sudah tua ini janganlah berada di medan tempur paling jauh, di perbatasan mempertahankan kemuliaan, kehormatan Al-Haq di Baitul Maqdis. Kembalilah menjadi penasehat khalifah di pemerintah pusat. Apa kata dia? Izinkan aku untuk berada di garis terdepan mempertahankan Islam. Dan aku ingin tubuhku dicincang lalu diperbanyak kuahnya agar tubuhku bisa dinikmati sebanyak-banyaknya umat Islam. Bukan jabatan, bukan kekayaan, bukan keuntungan. Hidupnya hanya ingin memberikan yang terbaik untuk agamanya, untuk Islam. Dan semoga Anda adalah penerus Abu Ubaidah Al-Jarrah. Tanggal 15 Mei, Amerika betul-betul ingin memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Jerusalem, ke Baitul Maqdis, dan ini peristahan terhadap Islam. Adakah generasi Abu Ubaidah di sini? Adakah generasi Abu Ubaidah di sini? Adakah generasi Abu Ubaidah di sini? Cahit. Jaga persatuan, tapi semangat Islam jangan pernah turun. Dan sudah waktunya sholat isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.